kaya wong kelangan kowe ninggal aku ra krasa netes telu ning pipiku dadah sayang dadah selamat jalan cari mama sedih lo cari sebulan rana pamit munali kosmono neng stasiun balapan sono cari lu ngomong sedih lo malah tanpa kirim warna lali apa panjang lali yang ngiling gua tinggal Bali neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan aye. Cari lu ngomong sedih lo cari sebulan rano pamit mu naliko semono ning setasun dalam bangsono cari lu ngomong sedih lo malah tanpa kirim warto lali apa pancen lali jenai yen eleng bo egal.